Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Tayib, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, mempelajari daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan kita masih dalam adab yang ke-6 tentang adab-adab seorang thalibul ilm terhadap dirinya. Tayib, pertanyaan untuk kita merujukkan, MDW kelas 1 nomor 3 siapakah yang selama 16 tahun tidak pernah merasakan kenyang? Al-Imam Syafi'i, na'am, ahsan, ijlis. MDW 1 nomor 4. Siapa nama Al-Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, ahsan, ijlis. MDW 2 nomor 5. Adab yang ke-6 ini apa? Ya, ahsan. Makan ala kadarnya, sesuai dengan kadar kebutuhan. Dari perkara yang halal. Tayib. MDW 2 nomor 6. Ucapan siapakah seseorang tidak akan merasakan lezatnya ilmu hingga dia merasakan lapar dan lupa akan laparnya? Ucapan siapa ini? Siapa? An-Nadhr bin Sumail, ahsan, ijlis. Pertanyaan berikutnya untuk MDW 3 nomor 7. Siapakah yang dalam perjalanannya menuntut ilmu, dia hanya makan daun kol saja? Siapa yang menceritakan kisah ini maksudnya? Baqi ibn Makhlad Ahsan Ijlis. MDW 3 nomor 8. Siapakah yang dalam perjalanan yang menuntut ilmu sampai minum daripada air seninya sendiri? Siapa? Ibnu Kharas. Nah. Berikutnya, takmili nomor 9. Siapakah seorang ulama yang dalam thalabul ilminya merasakan lapar yang sangat sehingga dia pun datang ke tukang roti dan mencium aroma daripada roti tersebut dan Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya ilmu? Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Balkhi Ahsan. Kemudian berikutnya takmili nomor 10. Siapakah yang dalam thalabul ilm sampai menelan dirhamnya sendiri? Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Nah. Berikutnya I'dadi nomor 11. Siapakah ulama yang sampai makan rumput dalam usahanya menuntut ilmu? Siapa? Wahimta. Al-Imam Al-Bukhari Ahsan Ijlis. Berikutnya nomor 12. Apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam berguru kepada Dzurzah As-Sanani rahimahumullah selama 3 hari Na'am Ahsan Ijlis? I'dadi. Tadi sudah i'dadi ya? Takmili sudah juga? Sudah semua, TD sekarang. Bacakan kepada kita 3 bait daripada ucapan Abul Fath Al-Busti ya, rahimahullah. 3 bait masyhur dalam nuniyahnya. Nomor 1. Terus Terlambat. Baik, dibantu nomor dua. Nanti dulu duduknya. Nomor dua. Terlambat juga. Nomor tiga. Nomor empat. Terlambat juga. Nomor lima. Nomor enam. Ni'wanan. Lidhi amalin. Bukan ala, li. Lidhi amalin. Ni'wanan lidhi amalin. Amal pakai hamzah. Cita-cita. Fa'innal hurra mi'wanu. Ayo. Wasdud yadaika bi fadlillahi mu'tasiman. Terus. Fa innahu ruknu in khanatka arkanu. Ahsan. Barakallahu fikum. Ijlisu. Jadi ini jadi PR pertemuan berikutnya dihafal semua. Terkhusus yang takhusus. Kalau untuk i'dadi sama takmili hafal minimal 2 bait. Untuk MDW 1, 2, 3 hafalkan 1 bait yang pertama. Jadi catat baik-baik, anak ulangi pembacaannya. Aqbil 'alar ruhi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Ini satu yang pertama ya. Nanti yang terlambat minta kepada temannya. Minta catatannya. Aqbil 'alar ruhi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la bil jismi insanu. Baik, bait yang kedua. Wa kun 'alad dahri mi'wanan lidhi amalin, pakai hamzah lidhi amalin. Wakun ala dahri mi'wanan lidhi amalin. Yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Wasdud yadaika bifadlillahi mu'tasiman. Wasdud yadaika bifadlillahi mu'tasiman. Fa innahu ruknu in khanatka arkanu. Fa innahu ruknu in khanatka arkanu. Baik. Nuwasil dari sana. Kita lanjutkan pelajaran kita. Adab yang keenam, yakni untuk berusaha makan ala kadarnya, bersabar di atas hal tersebut, dan untuk berusaha mencari yang paling halalnya. Menjauhi daripada kerakusan dalam makan. Telah dicontohkan dari sirah ataupun biografi para ulama kita, salafun as-salih, bagaimana mereka dalam thalabul ilm mengalami sekian banyak ujian, kesabaran terkait dengan makan. Berikutnya berkata Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullah, wa sababu dzalik, dan sebab daripada itu, anna kathratal akli jalibatun li kathratis syurbi. Karena banyak makan itu akan mendatangkan pengaruh banyak minum. Wa kathratahu wawunya atau keadaan na tadi, atau kalau dia wawu istinaf maka bisa dibaca wa kathratuhu jalibatun linaum, dan banyak minum ini akan membawa kepada banyak tidur. Wal baladah, dan akan membawa kepada bebal pada otak. Wa qusur dhihn, dan akan membawa kepada tumpulnya akal. Wa futuril hawas, dan akan membawa kepada lesunya indera kita. Wa kasal al jism, dan akan membawa kepada kemalasan badan kita. Ini perkara-perkara negatif yang banyak disebabkan karena banyak makan dan banyak minum. Akan membawa kepada banyak tidur, lesu, kemudian bebal otaknya tumpul, dan badan menjadi malas. Hadza ma'a ma fihi min al-karahiyati as-sa'iyah. Ini disertai dengan apa yang terdapat padanya dari perkara yang dibenci secara syar'i. Wa ta'arrud li khataril asqam al-badaniyah, dan juga berdampak kepada berbagai macam penyakit-penyakit jasmani, penyakit-penyakit secara fisik. Di dalam hadis Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Kitab, Al-Quran, wa mithlahu ma'ah, dan yang semisalnya bersamanya. Diberi Al-Quran dan As-Sunnah, karena beliau berbicara juga berdasarkan wahyu. Sehingga wahyu kepada beliau itu Al-Quran dan juga wahyu pula, yaitu Sunnah. Sehingga keduanya menjadi sumber hukum. Dan para ulama menyatakan kedua-duanya memiliki sumber hukum yang sebanding. Artinya berdiri sendiri. Ada perkara-perkara yang terkadang as-sunnah itu memberikan hukum yang tidak dirinci hukumnya di dalam Al-Quran. Bukan menjelaskan, tetapi berdiri sendiri dengan satu hukum. Tidak ada di dalam Al-Quran. Itu di antara fungsi Al-Quran, fungsi daripada as-sunnah, menjelaskan ya daripada mujmal Al-Quran, dijelaskan rinciannya, atau menguatkan dari dalil yang ada di dalam Al-Quran, dikuatkan, ditambahkan begitu, mengkokohkan, atau menentukan hukum yang sakata bihil Quran. Al-Quran tidak menyebutkannya. Itu fungsi daripada as-sunnah. Kemudian Rasul menyatakan, Ala yusiku rojulun syab'an ala arikatihi. Hampir-hampir akan muncul, akan ada seseorang yang dia dalam keadaan kenyang perutnya syaba'an. Dia bertelekan pada sofanya dia ataupun sandarannya, tempat dia bersandar, ala arikatih. Yaqul, dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an. atas kalian berpegang dengan Al-Quran. Fama wajadtum fihi min halal fa'ahilluhu. Maka apa yang kalian dapati padanya perkara yang halal, maka halalkan. Wama wajadtum fihi min haram faharrimuhu. Dan apa yang kalian dapati padanya dari perkara yang haram, maka haramkanlah. Ini ucapan orang yang syab'an tadi. Orang yang gemuk dan kekenyangan tadi perutnya. Maka kemudian Rasul melanjutkan, ala. Wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Atau lanjutan daripada hadis tadi ya, ana ulangi. Masih ada lanjutannya. Ini pada ini lafaz yang kita baca ini lafaz Abu Dawud. Kelanjutannya, ala la yahillu lakum lahmul himari al ahli. La yahillu lakum lahmul himar al ahli. Wala kullu dhina bin minasiba. Wala luqatatu muahad. Illa an yastagniya anha sahibuha. Ini lafaz Abu Dawud. Nah tadi yang ana sebutkan, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah, ini lafaz daripada Tirmizi. Tayib, setelah beliau menyebutkan tentang seseorang yang dia bertelekan di atas dipan dalam keadaan kekenyangan, dia mengucapkan kalimat, peganglah Al-Quran saja, begitu bahasanya ya. Alaikum bihadzal Quran. Apa yang kalian dapati halal, maka halalkan. Apa yang kalian dapati di situ haram, maka haramkan. Maka Rasul menyatakan, ketahuilah, la yahillu lakum lahmul himar al-ahli. Tidaklah halal bagi kalian daging himar ahli. Daging himar ahli tidak ada dalam Al-Quran. Rasul SAW sendiri yang mengharamkan. Wala kullu dhina bin minasiba. Tidak pula setiap binatang yang bertaring dari binatang buas. Tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi haram hukumnya. Wala dhimikhlab minatair, kan lafad hadis pada riwayat Bukhari yang lainnya. Bukan di sini, tapi di sini tidak disebutkan. Tidak pula yang memiliki cakar. Cakar dalam artian cakar untuk mencabik dari burung, semacam elang, kondor. Wala luqatatu mu'ahad. Tidak pula luqatahnya milik seorang kafir mu'ahad. Illa an yastagniya anha sahibuha. Kecuali kalau memang sudah dibuang, tidak lagi dibutuhkan oleh pemiliknya. Tayyib. Wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallahu, ini lafaz Tirmizi. Dan bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti apa yang diharamkan Allah. Syahidnya di sini kalimat rajul sab'an. Di dalam syarah Abu Dawud ya, Aunul Ma'bud disebutkan di sana, rajulun sab'an huwa kinayah 'anil baladah wa su'il fahm. Lelaki yang syab'an, kekenyangan. Ini kinayah akan kedunguan dan jeleknya pemahaman. An-nasyi' an syab'. Yang muncul disebabkan karena kekenyangan. Aw 'anil hamaqah. Al-lazimah litana'um wal gurur bil mal wal jah. Atau yang muncul dari kedunguan. Al-hamaqah, ini ketololan atau kedunguan. Al-lazimah litana'um. Yang itu selalu menyertai orang yang senantiasa hidupnya dalam keadaan nyaman. Wal-gurur. Dan terpedaya oleh dunia, oleh harta dan kedudukannya. Maka perkara ini ya sangat dibenci oleh salaf. Makan sampai kekenyangan, menyebabkan kemudian ya obesitas, kegemukan. Bukan orang gemuk kemudian dibenci, bukan ya. Nah, gemuk itu ada dua keadaan ya. Disebut oleh para ulama ya, gemuk itu ada yang sifatnya iktisabi, ada yang sifatnya apa? Jibili. Kalau kita katakan jibili gitu ya. Atau qadri. Gemuk disebabkan karena iktisabi, dalam artian karena rakus makan sehingga dia gemuk. Ada yang memang gemuk karena memang gennya begitu ya, genetiknya dia ya, artinya memang apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang waduke ombo ya, tadahnya itu banyak gitu, sehingga dia walaupun makannya dikit jadi dia gemuk. Memang jenisnya orang gemuk. Ya, beda dengan orang yang karena rakus makan dengan orang yang dia gemuknya tabii, alami. Ini yang harus dibedakan. Karena nanti kita akan dapat di dalam sirah, dalam biografi para ulama kita ya, Asy'abi misalnya badannya gemuk. Ali bin Abi Thalib di antara yang disebutkan dalam biografi beliau badannya besar dan gemuk. Muawiyah, sebagian sahabat ya. Nah, memang seperti itu kondisinya. Bukan karena banyak makan. Tapi berikutnya kita akan sebutkan beberapa atsar yang diriwayatkan terkait dengan tercelanya banyak makan atau kegemukan atau kekenyangan ya. Dalam kitab Az-Zuhd, kitabnya Ibnu al-Mubarak menyatakan akhbarona Sufyan, memberitakan kepada kami Sufyan. Zahirnya kalau Ibnu al-Mubarak ya As-Tsauri, wallahu a'lam. Qal kana yuqal iyyakum wal batonah fa innaha tuqasil qalb. Dahulu dikatakan hati-hati kalian dari al-batonah, ini banyak makan. Perut buncit, sampai buncit karena makan. Kekenyangan dalam makan. Karena itu akan mengeraskan hati. Semisal ini juga disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya. Kemudian di dalam kitab Hilyatul Auliya yang tadi itu ya, di dalam kitab Az-Zuhud dan juga di dalam kitab Hilyatul Auliya. Sekarang atsar yang lain di dalam kitab Hilyatul Auliya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Disebutkan sanadnya sampai Ubaidah Taib Ubaidullah ibn Sumait. Untuk meringkas saja kita sebutkan di sini langsung Ubaidullah ibn Sumait, di situ disebutkan sanadnya sebetulnya. Sami'tu abi idza wasafa ahlad dunya qal, aku mendengar bapakku, yakni Sumait bin Ajlan. Sami'tu abi, aku mendengar bapakku. Idza wasofa ahlad dunya, apabila mensifati ahlud dunya, qal, daimul batonah, qalilul fitonah, innama hammuhu batnuh, wa farjuh, wa jilduh. Daimul batonah, qalilul fitonah, senantiasa kekenyangan, sedikit kecerdasan. Innama hammuhu batnuh, yang paling dia pentingkan adalah urusan perutnya. Wa farjuh wa jilduh, urusan kemaluan dan kulitnya, yakni fisiknya. Itu ahlu dunia. Yaqulu mata asbah. Selalu dia mengatakan, kapan ini pagi? Fa'akul wa asrob wa alhu wa al'ab. Sehingga aku bisa makan, minum. Wa alhu wa al'ab. Aku bisa bersendagurau, bisa bermain-main. Wa mata amsi fa'anam. Kapan ini sore hari sehingga aku bisa tidur? Jifatun billail, battalun binnahar. Bangkai di malam hari, pengangguran di siang hari. Ini ucapan ya, Sumait. Kalau orang Indonesia menisbatkan dengan Smith. Bin Smith itu, ya maksudnya Sumait. Ya. Itu salah satu marga. Ada orang yang masyhur sekarang ini yang viral, Bin Smith. Karena ulahnya yang Ghairu Mahmud. Tayyib. Di sini disebutkan ciri-ciri daripada ahlu dunia daimul batonah. Qalilul fitonah. Ya ini rakus dalam makan. Sehingga membuat bebal otaknya. Hilang kecerdasannya. Yang dia pentingkan adalah makanan, syahwat, dan fisiknya, penampilannya, kulitnya. Tidak mementingkan daripada agamanya. Tapi berikutnya, masih di dalam Hilyatul Auliya, sanadnya sampai kepada Abu Bakar ibn al-Mundhir. Sami'tu Sahal bin Abdullah yaqul. Aku mendengar Sahal bin Abdullah yaqul. Ini ucapan Sahal bin Abdullah. Al-batonah aslul ghuflah. Al-batonah aslul ghuflah. Kekenyangan itu pangkal kelalaian. Kekenyangan pangkal kelalaian. Berkata Muhammad ibn Nadhr al-Harithi, Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Al-ju' yub'ith atau yab'athu alal bir. Al-ju' kelaparan itu akan yab'ath alal bir. Akan membangkitkan kebajikan. Kama tab'atul batonah alal asar. Sebagaimana batonah itu akan membangkitkan kesombongan, kecongkakan. Ya ini keburukan. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan waqad akhrajahu Ibnu Mirdawaih min wajhin akhar bil lafdz. Ini di sana ada hadis menunjukkan satu lafaz. Nah, ini kita ambil lafaz yang menjadi syahidnya. Azimatu butunihim qalilu fikhihim. Orang yang buncit perut-perut mereka dan sedikit pemahaman ilmu mereka. Jadi buncitnya perut ataupun ya ini dalam artian orang yang suka gemar kenyang dalam makan ini senantiasa teriringi dengan lemahnya pemahaman. Qalil fiqhihim, azimat butunihim qalil fiqhihim. Wa fihi isyarah ila annal fitnah qallama takunu ma'al batnah. Ucapan Al-Hafidz, wa fihi isyarah, padanya terdapat isyarat annal fitnah, bahwasannya kecerdasan qallama takun ma'al batnah, jarang sekali menyertai daripada orang yang buncit perutnya atau orang yang suka kekenyangan perutnya. Qala Syafi'i rahimahullah, lanjutan daripada ucapan Ibnu Hajar masih, ma ra'aitu saminan aqilan illa Muhammad ibn al-Hasan, yakni As-Syaibani. Ma ra'aitu saminan aqilan illa Muhammad ibn al-Hasan. Aku tidak melihat seorang yang gemuk tetapi akil. Gemuk tapi akil, artinya beliau mendapati orang gemuk itu banyak, tetapi yang akil hanya satu. Ya, itu. Ya, kecuali Muhammad ibn al-Hasan As-Syaibani. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan tentang maratib asyiba. Maratib asyiba yang diucapkan oleh Ibnul Munayyir. Jadi ini menukil daripada ucapan Ibnul Munayyir. Kekenyangan itu ada 7 peringkat. Maratib asyiba tanhasir fi sab'ah. Ada 7 peringkat. Artinya makan itu ada 7 peringkat sampai pada asyiba yang terlarang. Al-awwal mataqumu bihil haya. Makan sebatas dengan itu bisa hidup. Ini yang ibaratnya paling dasarnya. Mataqumu bihil haya. Makan yang sebatas dengan itu bisa hidup. Afani an yazid hatta yasuma yusalli an qiyamin. Lebih daripada sebatas kehidupan, ya, sebatas bisa hidup, dia lebih dari itu hingga dia bisa kuat berpuasa dan sholat dengan berdiri. Wa hadzani wajiban. Dan 2 ini, yakni pertama dan kedua ini, 2 peringkat ini, wajib hukumnya. Harus, tidak bisa tidak, untuk seseorang mencari makan sampai pada taraf 2 peringkat ini, tetap bertahan hidup, dan untuk bisa menjalankan ibadah sholat dan puasa. Sholatnya dalam keadaan berdiri, karena diperintahkan demikian. Atsalits, yang ketiga, an yazid, lebih daripada itu, hatta yuqawwi ala adain nawafil, hingga dia kuat untuk menjalankan nafilah-nafilah. Kuat menjalankan nafilah-nafilah. Arabi an yazid. Lebih daripada itu, hatta yaqdir ala at-takasub. Mampu untuk bekerja, mencari ma'isyah. Wahadhani mustahabban. Dan 2 ini hukumnya mustahab. 2 pertama wajib, ya. 2 setelahnya, 3 dan 4 mustahab. Karena nafilah hukumnya mustahab. Takasub yang untuk mataku mobil hayah wajib, ya kan? Tetapi takasub untuk lebih daripada itu mustahab. Kemudian yang kelima, an yamla as-sulut, memenuhi sepertiga daripada perut. Wahada jais, dan ini boleh. Dalam hadis Mi'dam Ibnu Munatikarib nanti akan ada dalam ucapan Ibnu Juma'ah. Memenuhi sepertiga itu boleh. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. As-sadis an yazid ala dzalik, lebih daripada itu. Wa bihi yusqilul badan wa yukthirun naum, yang dengan itu lebih daripada sepertiga akan memberatkan badan kita dan akan memperbanyak tidur, menyebabkan banyak tidur ngantuk. Ya. Orang kalau ngantuan jangan-jangan banyak makan, bisa saja, ya, bisa jadi. Badan justru terasa lesu. Wahada makruh, dan ini makruh. Asabi yang ketujuh. An yazid hatta yatadoror wahya albatonah. Lebih daripada itu sampai bermadorot. Dan itulah yang disebut albatonah. Almanhi anha wahada haram. Kemudian albatonah tudhibul fitonah, itu sudah selesai ya, tujuh tadi ya. Albatonah tudhibul fitonah dinisbatkan kepada hadis Rasul, tetapi tidak benar karena ini ucapan daripada sahabat ya, yang lebih tepatnya ini mauquf, ucapan Amr bin Al-As. Albatonah tudhibul fitonah, bahwa albatonah banyak makan sampai kenyangan ini akan menghilangkan kecerdasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.